hati anjen uring cicing, bener-bener henteu bisa ngejar di bengket ku tali durian. Sanajan loba nu daratang, pating kuriling neangan melawan, pating kaletro ganda panto hati, tapi ku urang tegi pali. Paksa dikotretkeun dina hate ti dituna, diguratkeun dina rasa ti dituna, dibuka dibaca ku urang duaan, dijaga diriksa pinuh rasa keheman. Jaga diriksa pinuh rasa keheman.